Aris in Terpres. Selamat siang semuanya, LA Mania, Foto Meta Pilihan. DJ Aji. Kemarin. Yeay, kita seinam malam kemarin sudah